Gue Chico Jericho. Ini cerita gue dan teman waktu mancing di pulau. Gue dapat kerapu, tenggiri, kakap. Buset, barakuda. Terus mau kita panggang nih ceritanya. Apes, kita lupa bawa bumbu masak. Untung gue selalu bawa kedelai hitam spesial kecap sedap. Temen gue nanya, kecap doang bro, emang enak? Sambil ngeledek, singkat cerita, gue bakar ikan di atas api unggun. Penasaran? Temen gue nyamperin. Dia bilang, bray, aromanya sedap banget. Sambil lihat ikan panggang gue, dia ngomong, wih, kecapnya benar-benar hitam, caramelize lagi. Bah, sedap nih. Terus gue bilang, itu kedelai hitam spesial kecap sedap baru. Dia main nyerobot aja. Bah, kecapnya meresap sampai ke dalam. Gue bilang, itulah rasanya kecap dengan high quality black bean. Akhirnya kita makan bareng deh sampai kenyang. Itu cerita gue yang paling berkesan dengan kedelai hitam spesial kecap sedap yang bikin masakan selalu looks good, taste good. Kecap sedap dari Wings Food.